yang tidak diperuntukkan kepada selain Allah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia mengerjakan amal saleh dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Al-Kahfi ayat 110. Sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa mulai pekan yang lalu kita sudah akan memulai penyebutan dalil-dalil atau penyebutan ibadah, ibadah beserta dalilnya, yang ibadah tersebut hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah memulai penyebutan ibadah doa. Dan ibadah doa ini diberikan hanya kepada Allah dengan kita sebutkan dalil-dalilnya. Kemudian kita sebutkan juga sisi pendalilan dari dalil tersebut. Dan antum harus terbiasa dengan hal ini. Ada namanya masalah, ada namanya dalil dari masalah, ada namanya sisi pendalilan dari masalah tersebut. Doa, amalannya. Kemudian doa, amalannya. Kemudian ada dalilnya. Dalilnya sudah kita sebutkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku dan niscaya aku akan kabulkan bagi kalian. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku niscaya akan masuk ke dalam neraka jahanam dengan sangat hina. Ini menunjukkan bahwa ada doa, ada amalan, ada dalil, kemudian ada sisi pendalilan. Paham ini? Nah, begitu juga sekarang ini. Kemudian kita pada pekan yang lalu juga kita sudah membicarakan tentang amalan khauf, rasa takut. Itu ibadah yang tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Kemudian kita jelaskan apa itu ibadah khauf. Kemudian kita sebutkan dalilnya. Kemudian kita sebutkan apa yang ketiga? Sisi pendalilan. Nah, ini harus terbiasa. Ini harus terbiasa. Ya, jadi ritme yang saya bawakan dalam kajian ini antum semua paham. Jadi tidak hanya hadir tetapi enggak paham apa maksudnya. Ya, bisa dimaklumi ini. Kemudian sekarang yang ketiga. Penulis mengatakan dalil bahwa raja, raja, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara bahasa artinya adalah al-amal. Al-amal yaitu cita-cita. Al-amal yaitu cita-cita. Adapun raja secara istilah syariat adalah sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam kitab Ar-Ruh, imtidadul qalbi wa mailuhu ila al-mahbub munqati'an amma yaqta'uhu anhu. Ar-raja adalah panjangnya hati dan condongnya hati kepada sesuatu yang dicintai. Perasaan yang diinginkan kepada sesuatu yang dicintai. Condongnya hati kepada sesuatu yang dicintai. Dan memutuskan selain yang dicintai tersebut. Dan memutuskan selain yang dicintai tersebut. Ini namanya raja. Di sana ada penafsiran raja yang lain yang disebutkan juga oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Beliau mengatakan as-siqatu bijudir rabbi ta'ala, dan ini lebih mudah untuk dipahami. Yakinnya hati dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifat raja, rasa harap dalam bahasa Indonesianya. Dan maknanya secara istilah syariat yaitu asyqatu bijudillahi taala. Rasa yakin di dalam hati dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita inginkan, maka kita yakin Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Itulah yang disebut dengan ar-raja, rasa harap. Di sini penulis mengatakan dalil bahwa raja adalah pengharapan itu adalah ibadah yang tidak diperuntukkan kepada selain Allah. Sebagaimana sudah saya sebutkan, kita sekarang membicarakan ibadah namanya raja. Dalilnya apa? Itu poin kedua. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharap, yarju, di dalam ayatnya di situ ada kata-kata yarju. Ya, barang siapa yang mengharap. Ada di situ yarju. Mengharap diambil dari kata-kata ar-raja, ya, diambil dari kata-kata ar-raja. Dan ini sisi pendalilan pada ayat tersebut. Sisi pendalilannya ada kata-kata yarju. Sisi pendalilannya bagaimana? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini sebagai pujian, maka menunjukkan hal itu, menunjukkan hal tersebut adalah ibadah. Saya ulangi, ya, sisi pendalilannya adalah ketika Allah menyebutkan ini sebagai pujian, maka menunjukkan hal ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat sekali lagi, jangan bingung, karena kita menyebutkan tahapan-tahapan belajar kita. Yang pertama, penyebutan amalan tersebut, apa amalan yang kita sedang kita bicarakan. Yang kedua, penyebutan dalil dari amalan tersebut. Ya. Yang ketiga, penyebutan sisi pendalilan. Nah, kita sudah lakukan barusan, ya, amalannya adalah raja, rasa harap, dan sudah kita ketahui apa itu raja. Kemudian dalilnya adalah surah Al-Kahfi ayat 110. Sisi pendalilannya pada kata-kata yarju, mengharap. Barang siapa yang mengharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia beramal amal saleh, dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada makna ayat. Lihat makna ayatnya. Barang siapa mengharap, ini dalilnya di sini, perjumpaan dengan Rabb-nya. Apa maksud dari perjumpaan dengan Rabb-nya? Maksudnya adalah masuk ke dalam surga. Maksudnya adalah masuk ke dalam surga. Berjumpa dengan Rabb maksudnya adalah masuk ke dalam surga. Di sana terdapat makna lain, berjumpa dengan Rabb maksudnya adalah mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa di akhirat seorang muslim akan bertemu dengan Allah yang dia sembah selama ini, dan dia bisa lihat Allah Subhanahu wa taala dengan kasat matanya sesuai dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sekarang tafsiran yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang makna ayat ini. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala disebutkan bahwasanya faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan. Diriwayatkan dari Imam Ibnu Abi Hatim, dari hadis Ma'mar, dari Abdul Karim Al-Jazari, dari Tawus rahimahullah, seorang tabi'i. Beliau berkata, qala rajulun, seorang tabi'i berkata, ada seorang lelaki berkata, yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni aqiful mawaqif uridu wajhallah wa uhibbu an yara mautini. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku melihat beberapa kejadian, aku menginginkan di dalamnya wajah Allah, dan aku ingin diperlihatkan tempatku, maksudnya tempatnya nanti di akhirat. Lalu Nabi Muhammad SAW tidak menjawab sedikit pun apa yang dibicarakan oleh orang tersebut, sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maksudnya bertemu dengan Allah di surga, mendapatkan pahala dari Allah setelah bertemu dengannya, terlepas dari siksa Allah setelah bertemu dengannya di dalam surga, maka hendaklah dia beramal saleh, dia mengerjakan amal saleh. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan amal saleh, amal tidak dikatakan saleh kecuali ma kana muwafiqan li syar'illah maqsudan bihi wajhu. Amal tidak dikatakan saleh kecuali ketika sesuai dengan syariat Allah dan ditujukan hanya kepada Allah. Itu syarat dikatakan amal itu saleh, ketika terkumpul dua hal, dikerjakan sesuai dengan petunjuk Rasulullah dan ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat misalkan, salat tidak dikatakan sebagai amal saleh ketika tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia dikatakan sebagai amal saleh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini baru dikatakan saleh. Ditambah yang kedua, yaitu ditujukan amal tersebut, salat tersebut hanya untuk Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Ini sisi pendalilan bahwa ibadah raja tidak diperbolehkan untuk ditujukan kepada selain Allah. Ketika Allah berfirman, dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Ini sekali lagi, ini sisi pendalilan. Ibadah raja tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kata-kata dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Taib. Ketika Allah berfirman tadi, dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah. Menunjukkan raja adalah ibadah. Menunjukkan raja adalah ibadah. Nah, jadi tugas kita adalah menyebutkan amalan. Ya, mana amalannya? Oh, raja. Kemudian menyebutkan dalil. Dalilnya surat Al-Kahfi ayat 110. Menyebutkan sisi pendalilan bahwa raja adalah ibadah. Ya. Ibadah yang tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Tadi sudah saya sebutkan bahwa raja adalah ibadah karena Allah menyebutkan secara pujian ibadah tersebut. Barang siapa yang berharap, ini pujian dari Allah. Maka itu jenis ibadah. Kemudian sisi pendalilannya juga, dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah. Lihat kata-kata dalam beribadah. Menunjukkan bahwa raja adalah apa? Ibadah. Yang tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Ya, jadi ingat itu baik-baik tahapan-tahapannya. Penyebutan amalan, penyebutan dalil, dan penyebutan sisi pendalilan dari amalan tersebut. Bahwa amalan tersebut adalah ibadah dan tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini para ikhwan? Baik. Kemudian saya ingin mengingatkan, raja yang terpuji, rasa harap yang terpuji adalah rasa harap yang tidak terjadi kecuali bagi siapa yang mengerjakan ketaatan kepada Allah, menjauhi maksiat Allah atau yang dilarang oleh Allah. Ini raja yang terpuji. Yaitu raja yang di dalamnya orang taat kepada Allah, bukan hanya sekedar berharap. Saya berharap masuk surga, tapi enggak mau sholat. Saya berharap jauh dari api neraka, tapi mengerjakan maksiat. Ini raja omong kosong. Ini raja yang tidak sesuai dengan raja sebenarnya. Makanya raja yang terpuji, kata Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, la yakunu illa liman amila bi ta'atillah wa raja thawabaha aw taba min ma'siyatihi wa raja qabula taubatih. Yang artinya, raja yang terpuji adalah tidak terjadi kecuali bagi siapa yang mengerjakan ketaatan kepada Allah dan berharap pahala masuk surga dan menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah, maksiat yang dilarang oleh Allah, dan berharap diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Wa dalil tawakkul, qauluhu taala, dalil bahwa tawakal adalah ibadah yang tidak boleh diperuntukkan kecuali kepada Allah, diperuntukkan kepada selain Allah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Yang artinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang yang beriman. Surat Al-Maidah ayat 23. Taib. Tahapannya, amalannya sekarang apa? Tawakal. Apa itu tawakal? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tawakal secara bahasa bisa bermakna berbagai macam makna. Yang pertama, secara bahasa, istaslama ilaih, menyerahkan diri kepadanya. Ini secara bahasa. Tawakkal secara bahasa artinya adalah menyerahkan diri kepadanya. Yang kedua, tawakkal yaitu i'tamadtu fi amri alaih, bersandar diri kepadanya. Kemudian yang ketiga, izharul ajzi wal i'timad 'alal ghair. Tawakal secara bahasa yang ketiga artinya adalah memperlihatkan kelemahan dan sandaran kepadanya. Memperlihatkan kelemahan dan penyandaran kepadanya. Berarti ada tiga di situ, menyerahkan diri, kemudian bersandar diri, kemudian memperlihatkan kelemahan. Ini arti tawakal secara istilah syariat. Adapun tawakal secara istiafan, itu tawakal secara apa? Bahasa. Adapun tawakal secara istilah syariat disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah azza wa jalla. Benarnya sandaran hati kepada Allah. Ini tawakal artinya secara istilah syariat. Benarnya sandaran hati kepada Allah azza wa jalla. Fi istijlabil manafi' wa daf'il madar min umuri dunya wal akhirati kulliha. Untuk mendapatkan hal yang bermanfaat atau terlepas hal yang berbahaya dari perkara dunia dan akhirat. Jadi tawakal itu adalah benarnya sandaran hati kepada Allah. Jujur benar-benar, jujur hati bersandar kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan atau terhindar dari musibah, baik dalam perkara dunia ataupun akhirat. Kemudian perlu diingat, tawakal tidak menafikan pengambilan sebab. Orang sakit, dia berobat dan itu namanya bertawakal. Orang berperang, dia memakai pakaian perang, itu namanya bertawakal. Orang yang mencari rezeki, dia berusaha, itu namanya adalah tawakal. Ya, orang kedinginan, dia memakai jaket, itu namanya tawakal. Tawakal, garis bawah itu baik-baik, tidak menafikan sebab. Lihat perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Al-Fawaid. Beliau mengatakan sirru tawakkuli wa haqiqatuhu huwa i'timadul qalbi 'ala Allah wahdah. Fala yadhurruhu mubasharatul asbab ma'a khuluwil qalbi minal i'timad 'alayha warukuni ilaiha. Rahasia dan hakikat tawakal adalah bersandarnya hati kepada Allah semata, tetapi tidak membahayakan melakukan sebab. Ya, tidak membahayakan tawakal ketika melakukan sebab. Orang ingin mendapatkan anak, maka dia menikah agar dia bisa bergaul dengan istrinya. Menikah itu adalah jenis dari tawakal untuk mendapatkan anak. Tetapi ingat, ma'a khuluwil qalbi minal i'timadi 'alaiha warukuni ilaiha. Meskipun mengerjakan sebab, tetapi disertai dengan kosongnya hati untuk bersandar kepada sebab tersebut. Orang yang bertawakal boleh dia mengerjakan sebab, tetapi jangan sampai sebab yang merupakan sandarannya. Yang merupakan sandarannya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan benar-benar tawakal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu, beliau bercerita anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahara baina dir'aini yauma Uhud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai dua lapis baju perang pada hari peperangan Uhud. Itu Sayyidul Mursalin. Itu orang yang dijamin menang, yang dijamin berikan kemenangan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwasanya kemenangan dari Allah itu dekat. Tetapi beliau tetap memakai sebab, mengambil sebab agar selamat. Ketika penaklukan kota Mekah pada tahun ke-7 Hijriah, beliau dalam hadis riwayat Bukhari diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah yaumal fathi wa ala ra'sihil mighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah sambil menunggangi unta pada penaklukan kota Mekah pada tahun ke-7 Hijriah, dan beliau memakai penutup kepala perang di atas kepalanya. Jadi tawakal adalah bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tetapi tidak meniadakan sebab. Tetapi sebab itu bukan apa? Sandaran satu-satunya. Ya, harus berlepas dari bersandar kepada sebab. Orang sakit ke dokter, tawakal itu. Tetapi harus terlepas di dalam hatinya sandaran kesembuhan bersandar kepada siapa? Dokter. Karena yang menyembuhkan siapa? Allah Jalla fi'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diperhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tawakal kita katakan tadi, meskipun dengan sebab, tetapi sebab bukan satu-satunya yang paling utama. Karena terkadang, ini garis bawahi, terkadang sebab yang sedikit tetapi dengan kemudahan dari Allah maka akan menghasilkan yang banyak. Sebab yang sedikit, kemudahan dari Allah menghasilkan yang banyak. Sebagaimana yang terjadi kepada Maryam alaihissalam. Sesudah nifas melahirkan dalam keadaan letih, menyusui anaknya dalam keadaan letih, diusir dari kampungnya, kemudian berjalan sendirian dalam keadaan letih. Lalu beliau tidak sanggup lagi, beliau harus makan sehingga beliau kuat. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat 25, "Wa huzzi ilayki bi dhid'in nakhlah tusaqqit 'alayki rutban janiyya." Wahai Maryam, pangkal pohon tersebut kamu goyang. Pangkal pohon berarti akarnya. Kamu goyang. Orang yang sedang lemah, letih disuruh goyang pohon kurma, maka tidak akan bermanfaat, tidak akan menghasilkan apa-apa. Tetapi apa kata Allah? Niscaya akan langsung berjatuhan dengan banyak kurma-kurma rutab yang sudah masak, yang bisa dimakan. Dan sini terdapat pelajaran dikatakan oleh Maimun ibn Mihran rahimahullah bahwa laisa syai'un anfa'a lin-nufasa minar rutabi wat-tamr. Tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat untuk wanita-wanita yang baru melahirkan dibandingkan kurma yang baru matang, yaitu rutab, atau kurma yang sudah kering. Dan di zaman sekarang dengan kecanggihan teknologi, kecanggihan Disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, "Kana ahlul yamani yahujjun wa la yatazawwadun." Kita tahu, sebelum saya artikan, kita tahu bahwa haji Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu." Berbekallah kalian, harus punya bekal. Ya. Maka orang-orang Yaman, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, mereka berhaji dan tidak membawa bekal. Wa yaqulun, dan mereka mengucapkan, "Nahnul mutawakkilun." Kami bertawakal kepada Allah. Fa idza qadimu Makkah sa'alun nas. Tapi ketika sudah sampai Mekah dari Yaman jalan kaki, tidak bawa bekal apa-apa, sampai Mekah mereka jadi tukang minta-minta. Ini namanya apa? Bukan tawakal, tetapi tawakul. Turunlah firman Allah tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 197, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Silakan azan dulu. Baik. Tadi sudah dipahami tentang sedikit tentang tawakal. Sekarang dalil tentang tawakal. Penulis menyebutkan dalilnya surah Al-Maidah ayat 23. Mari kita kupas dalil ini. "Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang beriman." Ini dalilnya. Yang paling utama itu adalah, selain dalilnya, sisi pendalilan dari ayat ini. Kita bahas sekarang, "Wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin." Perhatikan. Yang artinya di sini, "Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang beriman." Perhatikan baik-baik. wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini ayat menunjukkan kepada tauhid. Atau nanti dulu saya masuk kepada tauhid nanti dulu. Ini ayat menunjukkan kepada dalil tawakal. Kenapa? Karena ada perintah, lihat bahasa Indonesianya, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal. Di sini pendalilannya, hendaknya kalian bertawakal. Lihat, di sini perintah bertawakal. Sisi pendalilannya adalah bahwa pada ayat ini tawakal merupakan perintah. Merupakan perintah. Dan setiap perintah berarti jenis apa? Ibadah. Ya, setiap perintah berarti jenis apa? Ibadah. Ya, sisi pendalilan atas amalan. Ini sudah saya sebutkan. Ya, karena Allah menyatakan fatawakkalu, bertawakkallah kalian. Karena di sini perintah, dan perintah menunjukkan kepada apa? Ibadah. Baik. Selesai? Sudah. Sekarang yang keempat. Ya. Penyebutan sisi pendalilan bahwa tawakal harus tauhid. Artinya tawakal karena dia ibadah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Maka Allah berfirman di sini, wa 'alallah. Nah, ini dia. Para ikhwah, ya. Di sini ada tauhid. Di sini ada tauhid. Kenapa? Lihat sisi pendalilannya. Kalau saya berbicara, perhatikan saya. Kalau saya berbicara, hendaknya kalian bertawakal kepada Allah. Itu pembicaraan saya. Hendaknya kalian bertawakal kepada Allah. Tetapi ayatnya berbunyi, hanya kepada Allah kalian bertawakal. Mana yang lebih kuat menunjukkan kepada tauhid? Hah? Yang pertama perkataan saya atau ayat? Ayat. Kenapa? Lihat kaedahnya, ya. Ini dan kepada Allah kalian bertawakal. Sebenarnya yang lebih, bukan yang lebih. Sebenarnya bisa saja orang berkata bertawakallah kepada Allah. Tetapi ketika kepadanya didahulukan, menunjukkan kepada tauhid pengkhususan. Yang mana kaedahnya adalah taqdimul maf'ul yadullu 'alal ikhtisas. Yang artinya mendahulukan hal yang semestinya diakhirkan menunjukkan kepada pengkhususan. Catat tuh baik-baik. Mendahulukan hal yang semestinya diakhirkan menunjukkan kepada pengkhususan. Ini aturannya diakhirkan. Bertawakallah kepada Allah. Betul tidak? Tetapi ketika didahulukan oleh Allah, wa 'alallah, menunjukkan kepada pengkhususan. Ya. Yang makanya diartikan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal, menunjukkan kepada tauhid. Nah, itu sisi pendalilan tauhidnya, bahwasanya tawakal ibadah yang tidak boleh diberikan kepada kecuali kepada Allah. Kenapa? Karena ya, yang semestinya diakhirkan didahulukan menunjukkan kepada pengkhususan, dan pengkhususan itulah yang disebut dengan tauhid. Taib. Jadi itu tahapannya ada empat berarti ya. Penyebutan dalil, penyebutan amalan, kemudian penyebutan dalil atas amalan tersebut, kemudian penyebutan sisi pendalilan atas amalan tersebut, kemudian penyebutan sisi pendalilan amalan tersebut hanya ditujukan kepada Allah, yang disebut dengan tauhid. Ya, kada bingung lah cara belajar kita, kada bingung kan? Ya, insyaallah mudah dipahami, ya. Dan besok-besok di tengah harus ada orang. Kan kaulah melihat yang di situ, kaulah. Kaulah, ya. Alhamdulillah. Karena yang paling penting bukan hanya hadir tetapi paham apa yang disampaikan. Sekali lagi, ini beda kalau kita lagi ceramah umum dengan kajian ilmiah. Ini namanya kajian ilmiah. Membaca kitab atau matan kita pelajari pelan-pelan, ya, sehingga benar-benar jadi ilmu yang mendasar. Jadi ilmu yang mendasar. Baik, kemudian penulis rahimahullahu taala mengatakan wa qauluhu taala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Sama. Sekarang kita sebutkan dalil. Dalilnya surat apa tadi? Surat At-Talaq ayat 3. Baik. Sekarang tugas kita sisi pendalilan atas amalan tersebut. Baru setelah itu kita sebutkan sisi pendalilan amalan tersebut harus ditauhidkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ayatnya berbunyi? Hah? Coba baca. Apa ayatnya? Baca. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Perhatikan baik-baik. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Lihat baik-baik ayat ini. Tugas kita penyebutan amalan sudah, tawakal. Penyebutan dalil sudah, At-Talaq ayat 3. Penyebutan sisi pendalilan atas amalan bahwa tawakal adalah ibadah. Mana? Di sini. Allah menyebutkan kata-kata wa man yatawakkal. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah. Sisi pendalilannya bagaimana Ustaz dalam bahasa Indonesianya? Di sini dalam ayat ini surat At-Talaq ayat 3, Allah menyebutkan bahwa tawakal sebagai pujian. Sebagai pujian yang diberikan keistimewaan. Sebagai amalan maksud saya, yang diberikan keistimewaan. Ya. Barang siapa yang bertawakal, keistimewaannya apa? Allah akan mencukupinya. Jadi sisi pendalilannya bahwa tawakal adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menyebutkan tawakal sebagai amalan yang dipuji oleh Allah dan mendapatkan keistimewaan. Baik, sisi pendalilan bahwa tawakal adalah amalan yang harus ditauhidkan, ditujukan hanya kepada Allah, Allah mengatakan wa man yatawakkal ala Allah. Ini sisi pendalilannya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah. Dan para ikhwah, kata-kata fahuwa hasbu. Maka orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan menjadi pencukupnya. Ya, Allah akan menjadi pencukupnya. Ini hati membuat tenang. Tawakal membuat hati tenang. Kenapa? Karena faidah dari tawakal adalah apa? Dicukupkan oleh Allah. Keperluannya, hajatnya, urusannya, masalahnya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah keistimewaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan menarik dari Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau mengatakan, perhatikan perkataan beliau. Innal karba idza shadda wa tanaha wa ta'azama fa hasala lil 'abdi al iyas an kashfihi min jihatil makhluqin fa ta'allaqa qalbuhu billah hi wahdah wa man tawakkala 'ala Allah fa huwa kafi. Yang artinya, sesungguhnya jika kesulitan semakin memuncak, semakin membesar, semakin meninggi, maka saat itulah seseorang berlepas diri dari orang lain, putus asa minta bantuan kepada makhluk, lewat depan, belakang, kanan, kiri, tidak bisa. Orang tua, adik, kakak, paman, bibi, saudara, sepupu, tidak bisa. Saat itulah seseorang menyandarkan diri hanya kepada Allah. Dan itu sebenarnya yang sering hilang dari sebagian orang. Kalau tidak mau dikatakan kita. Sebagian orang sering hilang darinya rasa ini. Menyandar diri kepada Allah. Menganggap masih punya uang, masih punya keluarga, masih punya jabatan, masih punya planning, masih punya. Tapi kalau sudah ini tidak bermanfaat, yang ada bergantung hatinya kepada Allah. Itu saat yang kita perlukan. Maka karena kalau sudah bergantung hatinya kepada Allah, apa yang terjadi? Wa man tawakkala 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupkannya. Dan ingat para ikhwah, kata-kata cukup. Ya. Cukup bukan berarti berlebih. Sebagian orang kadang-kadang menganggap hidup harus selalu berlebih. Cukup. Cukup untuk makan, cukup untuk minum, cukup untuk berpakaian, cukup. Ada pertanyaan lucu kemarin hari Ahad. Ada orang bertanya kepada saya, Ustaz, saya sudah tahu haramnya riba. Dan saya sudah ngaji dakwah sunnah ini sekitar tahun 2000-an. Oh, alhamdulillah. Tapi saya kemudian terposok lagi kepada riba. Na'udzubillah saya bilang. Kenapa? Berarti ilmunya tidak bermanfaat. Sudah tahu hukumnya, masih menjalankan. Padahal selama dari mulai dia mengenal manhaj tersebut, kemudian sampai waktu tertentu ini, sebelum dia berhutang kepada riba, dia benar-benar hidupnya nyaman. Tapi ada bisikan-bisikan syaitan yang mengganggu dia, akhirnya ingin hidup berlebih, tidak mencukupkan apa yang Allah berikan. Ini musibah. Makanya Allah mengatakan fahuwa hasbu, Allah akan mencukupkannya. Ya, itu yang paling penting, cukup. Dan itu masuk ke dalam amalan hati, yaitu seseorang puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflah," sungguh beruntung. Siapa? Man aslam, siapa yang menyerahkan diri kepada Allah. Wa razaqahullahu kafafan, dan diberikan rezeki oleh Allah rasa cukup. Wa qana'ahu Allah bima ata, dan merasa puas qana'ah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat sendiri. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati. Yang lucunya lagi, beliau mengatakan, "Tayib Ustaz, kalau Ustaz mengatakan saya adalah penghuni neraka karena berhutang riba, maka oke, saya terima saya penghuni neraka. Tapi pertanyaan saya, apakah Ustaz dijamin surga?" Loh, kok saya yang kena? Ente yang berdosa, mana saya yang kena? Jangan nyari honta hitam. Ya. Ini sebagian orang nih cara berpikirnya itu aneh. Tidak mau dinasehati itu masalah. Itu penyakit sebagian orang. Wa idza qila lahu taqillah akhadhathu al-izzah bil ithm. Jika dia takut dikatakan kepada Allah, kepada dia takutlah engkau kepada Allah, maka mulai timbul kesombongan dalam dirinya untuk mengerjakan perbuatan dosa. Jadi seakan-akan dia mau nantang itu neraka, mau nantang itu laknat Allah, mau berperang dengan Allah. Lalu dia nyalah-nyalahin orang. Tapi Ustaz, enggak apa-apa saya di neraka deh. Berhadapan dengan Allah nanti neraka. Tapi Ustaz, apakah dijamin surga? Ini aneh cara berpikirnya ini. Ya. Ini hati-hati para ikhwah, perkara seperti ini wallahu alam. Apa kunci agar kita bisa bertawakal kepada Allah? Maka jawabannya kuncinya sudah kita jelaskan dari tadi. Apa itu? Bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah sudah ada buku dan penyelesaiannya? Maksudnya mungkin matannya ada nih yang sudah kita pelajari. Ini usul salah satu namanya, matan. Ya, matan itu adalah pokok dari usul salah satu. Mungkin yang ditanyakan adalah syarah penjelasannya. Penjelasannya kalau dalam bahasa Indonesia saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Mungkin ada bukunya Ustaz Muflih tapi saya belum baca. Penjelasannya, ya. Tetapi dalam bahasa Arab banyak, sangat banyak. Hampir semua ulama-ulama terkenal, terutama di Arab Saudi, mensyarah kitab Salatul Usul, karena saking pentingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang yang mencukur jenggotnya karena takut dijauhi teman-temannya dan karena adanya rasa malu di dalam hati, padahal dia mengetahui hukum memanjangkan jenggot, apakah ini termasuk rasa khauf yang menimbulkan kesyirikan? Dikhawatirkan iya, karena ini namanya rasa takut sir, rasa takut rahasia, yang tidak diboleh diberikan kecuali hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan di zaman sekarang, jangankan orang muslim, orang kafir berjenggot, ente malu terhadap jenggot. Orang kafir jadi tren jenggot itu. Bahkan terdapat penelitian bahwasanya jenggot mencegah dari beberapa penyakit. Subhanallah. Tetapi kita sebagai seorang muslim berjenggot karena perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan karena tren. Tetapi karena perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ingin menyinggung gini. Sebagian orang bilang, dari dulu ngomongannya jenggot, jenggot. Orang sudah sampai ke bulan. Maka kita katakan, biarin sampai ke bulan ente. Saya tetap mempertahankan sunnah Rasul. Apalagi yang lebih istimewa daripada sunnah Rasul dibandingkan bulan, ya? Ini yang lagi rame pilpres, ya? Ini kita harus mempertahankan, memperjuangkan calon ini jabat, bla bla bla bla bla. Tinggalkan itu permasalahan khilafiyah, jenggot jenggot. Maka itu sunnah Rasul. Apa yang lebih utama dibandingkan sunnah Rasul? Anda tidak akan pernah bisa hidup dengan ridha Allah, mendapat ridha Allah kecuali dengan menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya hal yang Anda anggap remeh ini saja tidak Anda kerjakan, apalagi yang besar-besar. Ah, begitu pula permasalahan bid'ah. Ini saya ingin membantah oleh sebagian orang yang sebagian kadang-kadang meremehkan masalah hadis, hadis yang sering dicaci oleh pelaku bid'ah. Kullu man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad. Barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tersebut tertolak. Ini hadis sering dicaci, padahal yang mengucapkannya adalah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah. Ya? Dikit-dikit bid'ah. Udahlah, kita sekarang pilpres aja nih. Enggak usah bicarain bid'ah. Maka apa yang lebih penting dibandingkan kita membicarakan ini amalan sunnah, ibadah yang sesuai dengan sunnah, dan ini ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah? Tujuan hidup Anda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk pilpres. Ini yang biasa tergiur dengan menjadi politikus. Ya. Saya sering mengatakan, Anda tahu, ini saya berbicara terhadap orang seperti Anda, seperti saya, rakyat biasa yang tidak tahu masalah politik. Anda tahu masalah politik, Anda tidak dikatakan pintar. Dan kalau bodoh masalah politik, bodoh Anda tidak akan berpengaruh apa-apa. Tidak akan merubah Indonesia. Maka utamakan yang lebih utama, belajar tauhid, belajar akidah, belajar sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan, dan kita berdoa semoga kita mendapatkan pemimpin yang saleh, yang terbaik di antara kita, dan negara kita aman, tidak ada kericuhan, karena keamanan diminta oleh Nabi Ibrahim sebelum rezeki. Maka saya berpesan kepada kawan-kawan pergerakan Islam, jangan sedikit-sedikit revolusi. Sedikit-sedikit revolusi, sedikit-sedikit hancurkan, sedikit-sedikit turunkan. Akhirnya chaos, akhirnya tidak aman, akhirnya tidak ada stabilitas keamanan nasional. Akhirnya mosi kepercayaan kepada pemerintah yang sah sudah hilang. Kita tahu di Banjarmasin bagaimana keadaan 98. Orang bawa kulkas dengan beca. Karena enggak ada yang dijadikan petugas keamanan lagi. Ini anak-anak muda mungkin enggak tahu. Ya. Keamanan itu lebih utama dibandingkan rezeki, karena rezeki tidak bisa kita dapat kecuali dalam keadaan aman. Beribadah kita tidak ada mendapatkan kecuali dalam keadaan aman. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perkembangan pembangunan pondok pesantren Intan Ilmu dan bagaimana ke depannya pondok ini? Maka jawabannya doakan saja, mudah-mudahan tahun ini kita sudah memulai membuka pesantren Intan Ilmu, dan yang kita buka adalah dua kelas untuk sekolah menengah pertama, ya. Dan target insyaallah taala sesuai dengan yang sudah dirapatkan, target sampai selesai SMA 30 juz. Jadi siapa yang masuk di sana seperti itu. Dan Intan Ilmu tidak akan menerima santri pindahan, karena dia ingin tagline dari Intan Ilmu adalah unggul, amanah, berakhlak. Unggul, amanah, berakhlak. Unggul artinya kita ingin fastabiqul khairat. Amanah artinya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berakhlak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah bedanya tawakal dan ikhtiar? Ikhtiar bagian dari tawakal. Ikhtiar itu artinya adalah usaha. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup, saya ingin memberikan pelajaran atau pemberitahuan bahwa di Kalimantan Selatan ini ada namanya nanti Rifqan TV, yang mudah-mudahan bisa diakses oleh terutama kawan-kawan muda, ya, yang biasa nonton di YouTube. Mungkin yang tidak bisa hadir di kajian, maka dia biasa nonton di YouTube ataupun di akun-akun Facebook, fanpage, kemudian juga Instagram. Ini adalah sesuatu yang baru, Rifqan TV di Banjarmasin, dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan tentunya ini semua untuk media dakwah, menyebarkan agama Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh, ahlu sunnah wal jamaah. Dan media Rifqan TV ini tentunya memerlukan biaya. Maka nanti kalau seandainya ada yang Anda dengar tentang Rifqan TV, jika ada kelapangan, keluasan rezeki, maka dijalankan di jalan tersebut. Seperti kamera yang ada depan Anda ini, kemudian orang-orang yang melakukannya, itu mereka adalah orang-orang yang bekerja di bidang dakwah di media sosial. Saya ketika pulang 2013, saya berpikir di Kalimantan Selatan harus ada 3 poin sehingga tersebar dakwah, dan alhamdulillah terjalankan. Mudah-mudahan ini semakin berkembang. Yang pertama yaitu pendidikan formal. Alhamdulillah ada Intan Ilmu, ada pesantren masjid Utsman bin Affan, ada Bakkah di Martapura, ada sekolah Faud Imam Syafi'i, ada SD, ada sekolah Al-Um di Barabai dan semisalnya, dan masih akan berkembang terus. Ini namanya pendidikan formal. Yang kedua yaitu ada namanya dakwah dan sosial. Kegiatan dakwah dan sosial seperti ini, kajian setiap malam Jumat, malam Rabu, malam-malam, ataupun mengundang ustaz dari luar. Kemudian selanjutnya sosial, sosial seperti yang Anda rasakan, sembako murah, donor darah, kurban sebentar lagi, kemudian pembagian zakat, kemudian banyak kegiatan-kegiatan sosial. Itu yang kedua. Yang ketiga yang harus ada untuk menyebarkan dakwah ini adalah media. Nah, inilah media yang saya sebut tadi, Rifqan TV. Dan Rifqan TV itu media di bawah yayasan resmi, yaitu Yayasan Jalan Hidayah yang Ustadz Khairullah Hafizahullah Ta'ala sebagai ketua pembinanya dan saya sebagai pembinanya di bawahnya. Kemudian insyaallah sebentar lagi Rifqan TV ini akan disebarkan. Jadi yang selama ini Anda kenal dakwah sunnah mungkin akan dibekukan, akun-akunnya pun akan dibekukan, diganti dengan Rifqan TV, menjadi bayi yang baru sebagai media dakwah di kota Banjarmasin secara khusus dan Kalimantan secara selatan secara umum. Mudah-mudahan bisa berpartisipasi di dalam kegiatan ini, baik hartanya, moral ataupun sarannya, semoga bisa bermanfaat. Karena kita sekarang tidak bisa nunggu orang pergi ke masjid, masjid terbatas. Di zaman sekarang yang begitu luar biasa, seseorang bisa nonton saya lewat Facebook. Bahkan kadang-kadang yang nonton lebih banyak daripada yang hadir. Ya, yang nonton lewat dunia internet lebih banyak daripada yang hadir. Nah, ini termasuk daripada kemudahan untuk berdakwah. Nah, ini semoga bermanfaat. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf agak panjang sedikit kepada Dewan Kemakmuran Masjid. Ya. Dan biasa, kalau saya kalau panjang biasa, kalau pendek malah enggak biasa. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.